Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika manusia hidup, dia dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan cobaan. Tentunya ini semua dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala lewat sunnahnya, atau biasa kita sering kenal atau sering dengar dengan kalimat secara sunnatullah, bahwa kematian dan kehidupan yang dijalani oleh manusia tidak lain adalah perwujudan dari ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya agar Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan menilai apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dalam perjalanan hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah memang yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ada yang mati dan ada yang hidup. Liyabluwakum, tujuannya satu. Memang Allah akan sering memberikan kepada mereka ujian demi ujian, permasalahan demi permasalahan, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah. Liyabluwakum, kami akan berikan itu semua untuk mereka. Ayyukum ahsanu amala. Dan Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang paling baik dalam cara menyikapinya. Sebab ujian dari Allah, masalah dari Allah, sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, diselesaikan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Atau musibah dan cobaan dari Allah disikapi dengan perbuatan yang jelek, ya, perbuatan yang justru mengundang murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah yang akan dilihat. Ketika seseorang dia tidak punya uang, dia memilih cara bekerja dan mencari pekerjaan yang halal, maka dia sedang memecahkan masalahnya dengan cara yang baik. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidak punya pekerjaan dan dia ingin mendapatkan uang, namun dia pun memilih untuk mendapatkan uang tersebut dari hasil mencuri, maka dia memang mendapatkan uang, tapi lewat cara yang tidak halal. Keduanya Allah lihat siapa yang paling baik di dalam memecahkan solusi permasalahannya. Ternyata ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menguji hamba-hambanya, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tips, solusi untuk mereka. Pertama kali yang harus mereka kerjakan, pertama kali yang harus mereka lakukan adalah kalau ingin masalahnya cepat selesai, jika ingin segala problemnya cepat terurai, maka yang mereka lakukan sebetulnya hanya satu, yaitu mendawamkan al-istighfar. Selalu membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa alasannya membaca al-istighfar? Iya, istighfar itu berbeda dengan taubat. Istighfar, kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita berbuat dosa ataupun setelah kita berbuat dosa. Ini istighfar. Tidak harus kita berbuat dosa dulu. Tapi kalau taubat itu diucapkan ketika kita sudah berbuat dosa. Seorang yang belum berbuat dosa biasanya dia akan diawali dengan pembuka-pembuka dosa dulu. Pembuka-pembuka dosa sebelum nanti pada akhirnya dia betul-betul mengeksekusi dosa tersebut. Maka orang yang melazimkan istighfar ini jauh lebih tinggi nilainya. Belum melakukan dosa, mau melakukan langkah-langkahnya, tahap-tahapnya, dia sudah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia belum sampai pada tingkatan dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah. Dan sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari 100 kali. Apakah Rasulullah sudah berbuat dosa? Jawabannya tidak. Rasulullah tidak berbuat dosa dan beliau terjaga dari dosa. Hanya saja istighfar yang beliau lakukan ada dua. Yang pertama agar jangan sampai beliau masuk ke dalam dosa. Dan yang kedua dalam rangka mengajarkan kepada umatnya. Kalau kita sering istighfar, kita sering minta ampun, kita sering minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunggu kita berbuat dosa baru kita bertaubat, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Maka ketika seorang hamba sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia akan mendapatkan hal-hal spesial, keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang lain, yang mereka tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang sering beristighfar, dia akan lebih dikenal oleh Allah dan akan lebih dikenal oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia nantinya menghadapi suatu urusan, suatu permasalahan, dengan cepat hamba-hamba Allah yang lainnya ikut memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala segera menurunkan solusi untuk orang tersebut. Fa ma'asyaral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, mengabadikan ucapan Nuh alaihi salam, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya adalah, maka aku selalu mengatakan kepada umatku, beristighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ghaffar, kalian akan mendapati Rabb kalian itu suka untuk mengampuni. Maka dengan istighfar kalian, itu menunjukkan kalau kalian selalu percaya kepada Allah. Terusnya kalian mengulangi istighfar kalian, tanda kalian tidak bosan minta maaf kepada Allah. Dan itu adalah keistimewaan tersendiri. Betapa banyak manusia yang malu tidak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan karena alasan saya sudah berbuat dosa, seringnya habis istighfar dan tobat saya balik lagi ke dosa itu. Malu saya kalau istighfar lagi, ujung-ujungnya ngulangin dosa itu yang sama. Jadi untuk apa saya istighfar? Kayaknya, mohon maaf, dablek kalau saya seperti itu. Jawaban kita adalah la. Selama i'tiqadnya, keyakinannya adalah kamu menyesali perbuatan tersebut, kamu itu telah tulus minta ampunnya kepada Allah. Walaupun nanti ujung-ujungnya akan mengulangi lagi. Kenapa? Kalau seorang setiap istighfar, taubat, kemudian dia selesai dan gak akan pernah mengulangi dosa yang sama, betapa nikmatnya hidup. Dalam keadaan yang menggoda diri ini, itu ada banyak. Yang menggoda diri ini ada nafsu, ada hawa, ada setan, ya, dan ada keinginan-keinginan yang ada pada diri mereka sendiri atau iradatnya. Tentunya hal ini akan menyulitkan seseorang. Fama'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan, jika kalian banyak istighfar, kalian akan menjumpai Rabb kalian adalah Rabb yang maha mengampuni dosa-dosa kalian. Dan yursilis sama'a alaikum midrar, Allah siap, karenanya akan dikirimkan kepada kalian dari langit air hujan yang sangat deras. Yursilis sama'a alaikum midrar wa yumdidukum, dan Allah siap akan menjadikan imdad atau madad dari kata yumdid. Allah akan memberikan bantuan kepada kalian bi amwalin wa banin, supaya kalian hidupnya makmur, wa banin, dan anak keturunan kalian jadi banyak. Wa yaj'al lakum jannat, kebun kalian juga akan subur, tanaman-tanaman kalian juga semuanya akan hijau. Wa yaj'al lakum anhara, kalian tidak akan pernah kekurangan air atau kekeringan. Ini semua adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya, hal ini diimani betul-betul oleh para salafunas salih. Sampai-sampai al-imam al-Hasan al-Basri ketika sedang duduk bersama dengan murid-muridnya, datang kepada al-imam al-Hasan al-Basri seseorang yang mengatakan, wahai Imam Hasan, doakan supaya kita ini diturunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Hasan, Perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah. Sehingga datang orang yang berikutnya dan mengatakan, wahai Imam Hasan, bagaimana ini saya kok sampai sekarang masih nasibnya miskin terus, tidak makmur-makmur hidupnya, gak punya harta. Kata Imam Hasan al-Basri, perbanyaklah olehmu istighfar supaya kamu terentaskan dari masalah itu. Datang orang yang berikutnya dan mengatakan, wahai Imam Hasan, sudah sekian tahun saya hidup tidak punya keturunan. Saya takut nanti kalau meninggal dalam kondisi masih tetap belum punya keturunan. Maka Imam Hasan mengatakan, perbanyaklah olehmu istighfar. Datang orang berikutnya dan mengatakan, wahai Imam Hasan, saya ini rugi kebunnya. Selalu saja tidak pernah untung di dalam pertanian ataupun perkebunan saya. Doakan. Kata Imam Hasan, perbanyaklah olehmu istighfar. Yang lain mengatakan, wahai Imam Hasan, saya kekurangan air. Maka Imam Hasan tetap mengatakan, perbanyaklah istighfar. Semua orang datang kepada Imam Hasan mengeluhkan permasalahannya. Jawaban Imam Hasan satu, banyakin istighfar pak, banyakin istighfar. Lantas murid-muridnya mengatakan, wahai tuan guru, kenapa engkau setiap kali ada orang datang, dia mengeluhkan permasalahannya, jawaban kamu kok hanya dari tadi, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, bukan saya yang menyuruh, tapi Allah yang memerintahkan dan dialah yang menjamin. Allah berfirman, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Saya katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau kalian mau dikirimkan air hujan yang deras dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan kalian mau diberikan pertolongan oleh Allah dengan ekonominya bisa stabil, anak keturunannya banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau mau kebun kalian subur, tanam-tanaman kalian hijau, serta kalian sungainya tidak pernah kekeringan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah mendawamkan istighfar, dia sudah tenang hidupnya. Dia yakin masalah apapun akan terselesaikan dengan istighfar. Syaratnya itu. Imannya harus itu. Sudah ada yang terbukti, Ustaz. Sudah ada. Banyak yang terbukti. Manakala ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bapak ibu kita dari surga, Nabi Adam dan Hawa istrinya, diturunkan oleh Allah ke bumi, keadaan mereka terpisah. Sekian tahun lamanya enggak ketemu jodoh. Ya. Di mana jodoh saya sebetulnya ya? Masa sudah sampai sekarang masih ngejomblo misalnya. Enggak punya pasangan, enggak ketemu. Doa yang enggak datang-datang. Maka yang dilakukan oleh mereka keduanya adalah sama-sama saling beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di mana, yang satu di mana? Allah pertemukan mereka keduanya karena mereka saling mendawamkan istighfar. Sehingga Allah pun mengizinkan Adam berjumpa dengan Hawa, padahal turunnya terpisah. Ya. Bukan turunnya jadi satu pluk kayak gitu, satu tempat bareng kayak gitu. Enggak, enak sekali. Ya. Begitu turun ke bumi langsung ujiannya hilang jodoh. Bayangkan. Sudah diturunkan dari surga, ya, tahu-tahu cuma sendirian, sengsara sekali. Dan itu bertahun-tahun mereka enggak ketemu. Ya. Lama sekali. Tapi bisa ketemu jodohnya. Maka bagi orang-orang yang sama seperti ini statusnya, enggak tahu mana jodohnya, doa sama Allah, tapi belum bertemu jalan keluarnya, banyakin istighfarnya. Ya, banyakin istighfarnya. Dan sama, bukan hanya Nabi Adam alaihi salam yang mengalami hal tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Yunus alaihi salam, ya, Nabi Yunus pun ketika ditelan oleh seekor ikan yang besar, dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia berada pada ruang yang paling sempit, ya, di dalam perut ikan. Dan ikannya juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menelan Nabi Yunus alaihi salam bulat-bulat, dan tidak boleh dihancurkan dan tidak boleh diremukkan tulang belulangnya. Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam Al-Quran, walau la kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaum yub'atsun. Kami perintahkan kepada ikan tersebut untuk jangan melukai Nabi Yunus dengan meremukkan tulang belulangnya, dan dia bisa akan bertahan di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat nanti. Karena itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah memerintahkan, gak mungkin ada yang bisa melawan. Padahal namanya sudah dimakan, itu harus dikunyah. Ya kan? Dan kalau tidak dikunyah pun, di dalam perut akan terproses. Nah, ikan Allah perintahkan untuknya agar melakukan dua hal. Tidak boleh mengunyah, artinya harus ditelan. Dan ketika sudah masuk ke perut, tidak boleh diproses. Sehingga dia keluar daripada fungsinya. Tapi hebatnya, ikan ini tetap hidup normal dengan makan mengunyah. Dan ketika di dalam perutnya makanan apapun akan terproses. Kecuali Nabi Yunus. Kecuali Nabi Yunus yang tidak akan terproses. Maka itu adalah keajaiban dari mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Yunus. Dan itu didapatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Akan tetapi ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, intinya daripada itu adalah Nabi Yunus tidak lantas diam. Nabi Yunus beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam ke daratan kembali. Nabi Musa alaihi salam ketika dia mendapatkan ujian, bingung, ya, gak punya tempat, bingung, kalau istilahnya kita pengen cari rumah, pengen cari kontrakan, bingung. Kenapa? Beliau alaihi salam, Nabi Musa, keluar dari kampung halamannya. Sudah gak cocok, gak betah di kampung halamannya. Ngelihat Fir'aunnya seperti itu, ngelihat sukunya demikian, ah, mending keluar. Tapi begitu keluar bingung, mau ngapain saya ini di tempat orang? Dan maunya saya kemana? Pengen punya tempat yang nyaman, tempat tinggal yang enak, pekerjaan yang bagus. Nabi Musa alaihi salam hanya mendawamkan istighfar. Sampai di pohon pun beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar di bawah pohon. Inni zalamtu nafsi faghfirli. Terus dibaca doa-doa istighfar hingga pun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kebaikan-kebaikannya. Jadilah Nabi Musa alaihi salam ketemu kemana tempat tinggal yang ingin dia tuju, ya, ditempatkan di tempat tinggal yang baik plus mendapatkan jodoh. Enak tidak Nabi Musa alaihi salam? Enak. Masalahnya semua bisa terselesaikan hanya dengan istighfar. Sama Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjumpai medan dakwah yang begitu susah, menyebarkan kajian dan agama begitu sulit, pertentangan dari umatnya begitu keras, kendala demi kendala di medan dakwah berat beliau hadapi sendirian. Tapi Allah mengatakan, kalau kamu pengen dapat banyak umat, kalau kamu ingin supaya manusia menerima dakwahmu, ya, dan manusia semuanya berbondong-bondong suka kepada apa yang kamu ajarkan, cinta kepada ajaranmu, perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Istighfar. Wastaghfir. Banyak istighfar. Maka beliau pun mendawamkan istighfar tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Sampai sekarang dan sampai yaumul qiyamah, begitu banyak orang yang terus percaya terhadap ajarannya Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak manusia yang sangat antusias dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Semakin diterima dan semakin diterima, semakin dicinta dan semakin tinggi. Ternyata kunci dari semua permasalahan itu adalah satu, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang berat. Istighfar ini bukan perkara yang berat karena tidak menunggu kita berbuat dosa yang besar. Istighfar saja. Bahkan Allah sudah melatih dari kita untuk mengucapkan istighfar. Ya, lewat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan bosan meskipun ya kamu melakukan ibadah. Coba habis sholat begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang diucapkan pertama kali apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa kok istighfar? Wong baru sholat, baru melakukan ibadah. Apa kamu sudah berbuat dosa? Ya. Jawabannya tidak. Kita lagi enggak berbuat dosa. Kita lagi berbuat taat. Habis sholat. Hanya saja di dalam sholat mungkin kita kurang khusyuk. Mungkin kira kurang tumaknina. Atau tidak melakukan sholat itu sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah. Rukunnya kurang sempurna, kewajibannya kurang ditegakkan, sunnah-sunnahnya kurang diamalkan. Ya. Ini semua yang menjadikan kita beristighfar kepada Allah selepas sholat. Dan ini wajar. Dan Allah suka. Ya. Allah suka terhadap hamba-hambanya yang seperti ini. Nah, lakukan perkara ini, istighfar ini, pada seluruh waktu yang lain. Tidak hanya ketika selepas sholat saja. Kalau selepas sholat aja kita disuruh istighfar, apalagi tidak selepas sholat. Beristighfar. Perbanyak. Mungkin ada yang pernah tahu sebuah kisah. Ada seorang yang tinggal di negeri Mesir. Ya. Pada zaman-zaman kita, dia seorang dokter hebat, ya, seorang dokter hebat, ahli bedah. Suatu saat dia diminta untuk mengadakan seminar kedokteran di tempat yang lain, yang non jauh di sana. Maka timnya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dokter ini untuk melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Karena ini seminar besar, ya, dihadiri oleh para dokter-dokter dunia. Salah satu pembicaranya adalah orang ini. Alhasil ketika berangkat dari rumahnya sampai di bandara, ternyata pesawatnya delay. Delay itu dalam bahasa kita ada kemunduran, ya, nggak berangkat, ditunda keberangkatannya. Sampai kapan? Ya, sampai waktu yang belum ditentukan karena cuaca. Mau bagaimana? Karena cuaca. Akhirnya timnya langsung ganti ke plan B, rencana cadangan. Nggak pikir lama, langsung dinaikkan ke mobil berangkat. Dokternya ini. Jalan ngebut. Pokoknya harus sampai ke tempat itu tepat waktu. Jalan ngebut sampai akhirnya di tengah perjalanan tiba-tiba entah kenapa mobilnya mogok. Gak bisa jalan. Dan ketika itu gak ada kendaraan lain yang lewat. Posisinya mogok, gak ada kendaraan yang lain yang lewat. Turun dokternya ini, tanya sama timnya, kenapa? Mobilnya mogok, Pak. Mereka berusaha nyari sebabnya gimana, tapi gak ketemu. Sampai akhirnya datang hujan. Begitu datang hujan, dokternya ini ngeliat, tengok-tengok tempat untuk berteduh. Ketika dia lihat ada satu rumah. Di tempat tersebutlah dokter ini memutuskan untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Datang, diketuk pintunya. Pas dibuka ternyata seorang ibu-ibu yang ada di dalam. Maka dokternya mengatakan, Bu, maaf saya kehujanan, saya bisa numpang sebentar di rumah ibu untuk bersih-bersih. Ibunya mengatakan, silakan, silakan. Diizinkan masuk. Dan begitu masuk, ditunjukkan letak kamar mandinya. Nah, begitu beliau masuk, pandangan beliau tertarik pada sosok anak yang membujur di atas pembaringannya. Tapi karena beliaunya ini pengen ke kamar mandi, maka tidak dipedulikan anak tersebut. Beliau pun masuk kamar mandi, menyelesaikan hajatnya dan keluar. Setelah selesai dari hajatnya kemudian keluar, dokternya tanya kepada ibunya, Bu, ini siapa? Ibunya mengatakan, ini anak saya, Pak Dokter. Oh, kenapa anaknya? Iya, dia sakit. Dia cuma bisa begini aja. Oh, saya bisa lihat, Bu. Oh, silakan. Maka dicek sama dokternya ini. Begitu dicek, wah, Bu, ini harusnya dibawa ya ke Kohiroh, ke Mesir, ke ibu kota Mesir sana. Harus dirujuk ke rumah sakit besar yang ada di sana. Terus kata ibunya, iya, saya sudah bawa ke dokter-dokter sini, dokter-dokter lokal. Mereka semua menyarankan saya untuk pergi ke sana. Dan disuruh ketemu sama seorang dokter, namanya ini. Ternyata itu adalah namanya dia, nama si dokter ini. Tapi karena kendala biaya, jadi saya gak bisa pergi ke sana. Dokternya diam, gak banyak omong. Akhirnya dia pun pulang. Dia minta izin, pamit, terima kasih karena sudah diizinkan untuk bersih-bersih di rumahnya. Dia pun pamit pergi. Dan kembali ke timnya, mendapati sudah selesai ya penanganan mobilnya, beliau jalan kembali. Dan sampai di lokasi, begitu selesai presentasi, beliau minta kepada timnya untuk langsung kembali ke tempat mobil yang mogok tadi dan menyuruh agar ibu dan anak di rumah tersebut dibawa ke Kohiroh. Akhirnya setelah dilakukan, dokternya kembali ke Mesir dan melakukan proses bedah. Ya. Diobati anaknya ini sampai dilihat oleh dokternya, anak ini sudah membaik. Ya. Sudah kelihatan membaik dan siap untuk diizinkan pulang. Tapi sebelum itu, dokternya bertanya, Bu, saya mau tanya. Ibu punya amalan apa? Nah, ibunya bilang, amalan apa ya Pak Dokter? Iya, saya cuma mau tanya ibu punya amalan apa. Karena saya punya pengalaman pribadi yang aneh. Kata ibunya, saya gak punya amalan apa-apa Pak Dokter. Saya hanya menjaga istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hari. Saya berharap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak menyebutkan jalan keluar pada setiap permasalahan dari hamba-hambanya, maka saya percaya saya pun kalau beristighfar seperti mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka dokternya mengatakan, sungguh bu, saya sekarang sudah tahu jawaban kenapa kok saya berangkat ternyata pesawatnya delay, dan kenapa kok saya disuruh naik mobil, dan kenapa saya kok mogok mobilnya, dan kenapa yang saya pilih adalah tempatnya ibu, bukan pohon. Ternyata jawaban saya adalah saya disuruh menolong putra ibu. Jelas sekali. Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah berjanji, maka Allah pasti akan memenuhi janjinya. Anaknya ibu selamat, dia bisa tumbuh dewasa dan bisa siap menerima keturunan berikutnya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, Allah akan tolong kalian dengan harta kalian bisa stabil dan anak-anak kalian semuanya akan banyak. Ya, sehat-sehat, banyak. Enggak ada yang sakit. Nikmat. Percaya ibu ini. Dan kepercayaan ibu ini ternyata sudah ada yang mendahuluinya. Di zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad juga sama. Keluar dari tempat tinggalnya, pergi ke Palestina. Jauh perjalanannya. Tapi dalam keadaan pergi, Imam Ahmad sendiri gak tahu ngapain saya pengen kesini. Tapi pengen aja, ya. Gak ada angin, gak ada hujan, ya. Sama kan kadang kita kayak gitu, pengen ya main ke tempat fulan, pengen main ke sini, pengen main ke situ, pengen aja. Tapi ditanya alasannya kenapa ya gak tahu gimana. Terkadang manusia seperti itu. Nah Imam Ahmad seperti itu. Begitu nyampe ke tempat tersebut, yang beliau tahu ya masjid sudah. Orang di sana enggak ada saudara, enggak ada teman. Iya kan? Dan beliau juga memang dari awal sudah enggak tahu ke sana mau ngapain, tapi yang jelas udahlah ibadah aja di situ. Ternyata pas sudah masuk ke masjid, beliau ibadah di situ. Beliau pun ingin istirahat karena habis perjalanan panjang. Maka ketika lagi tidur, takmir masjidnya bangunin Imam Ahmad dan mengatakan, "Pak, Pak, masjidnya mau dikunci. Tidur di luar." Imam Ahmadnya enggak marah-marah sambil berkaca pinggang. "Kamu enggak tahu saya ya? Ya. Enggak punya YouTube ya? Enggak punya Instagram ya?" "Enggak, ya. Karena memang zaman dulu enggak ada yang itu semua. Jadi enggak ada foto, enggak ada video. Beda kalau zaman sekarang orang pengen lihat Syekh bin Baz, tahu orang, oh ini Syekh bin Baz. Mau ngelihat Syekh Utsaimin, lihat, oh ini Syekh Utsaimin. Ya mau ngelihat siapa lagi? Macam-macam para alim ulama, bisa kelihatan. Orang semua bisa kenal. Zaman dulu enggak ada ngomong seperti itu. Enggak punya Facebook ya kamu? Misal, ya. Enggak punya apa kamu? Enggak ada zaman dulu gimana? Ataupun beliau pun tidak memperkenalkan dirinya. Saya ini Ahmad ibnu Hanbal, imam besar, ini itu. Enggak mau tahu. Imam Ahmad juga orang yang tawadhu dan enggak banyak bicara. Oh ya sudah wis. Enggak boleh ya di luar, ya sudah di luar. Dikunci pintunya, takmirnya pulang, Imam Ahmad bingung duduk aja di depan teras tangga. Ya. Bingung, duduk, ngantuk masih. Akhirnya beliau pun tetap memilih tidur ngerungkel di anak tangga masjid, di emperannya. Ngantuk, capek ya, perjalanan ke situ. Nah, kejadian ini dilihat oleh seorang, dan orang ini mengatakan, "Pak, sini ikut ke tempat saya aja. Saya siapkan tempat istirahat." Imam Ahmad senang. Datanglah Imam Ahmad kepada orang tersebut dan diantarkan ke dalam rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya, Imam Ahmad disediakan bilik kamar, masuk ke dalam kamar Imam Ahmad. Maka setelah itu Imam Ahmad pun diizinkan untuk tidur. Tapi di saat seperti itu Imam Ahmad justru gak bisa tidur. Kok gak bisa tidur Ustaz? Iya, gimana dia bisa tidur? Si sahibul bait, pemilik rumahnya, itu ternyata suaranya sampai menembus ke dinding ruangan Imam Ahmad. Selalu mengucapkan zikir istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imam Ahmadnya gak bisa tidur. Ini lagi mau tidur. Ini orang sahibul baitnya mengucapkan istighfar. Imam Ahmadnya juga gak bisa negur. Ya, wong dianya lagi istighfar, sahibul bait. Adalah keluar kamar Imam Ahmadnya. Begitu keluar kamar, Imam Ahmad ngelihat kepada orang tersebut. Dan dilihat orang ini ternyata lagi ngadon roti. Setiap ngadon dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Setiap memasukkan garam atau mengolah adonannya, memukul-mukul atau melebar-lebarkan adonannya, istighfar terus. Imam Ahmad tanya, "Pak, apa seperti ini cara kamu mengadon roti?" Kata dia, "Tentu saja. Saya tidak pernah berhenti melakukan hal seperti ini karena saya seorang penjual roti. Dan saya gak mau berhenti melakukan ini karena kenyataannya semua hajat saya terkabul." Ya, karena saya merasakan enak. Semua hajatnya saya terkabul. Imam Ahmad kaget dong. Semuanya. Ajib banget. Imam Ahmad menegaskan lagi. Semuanya, Pak. Semuanya. Kecuali satu yang belum terkabul. Imam Ahmad tanya, apa? Saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya berjumpa dengan Ahmad ibnu Hanbal. Dan saya belum ketemu. Imam Ahmad langsung menangis dan mengatakan, doamu terkabul. Saya Ahmad ibnu Hanbal. Saya gak tahu kenapa saya harus keluar dari rumah. Kok harus menuju tempat ini? Saya juga gak tahu kenapa saya gak boleh tidur di masjid. Dan saya harus tidur di emperan. Ternyata saya tahu jawabannya. Saya disuruh berjumpa dengan Anda. Wah, senengnya itu sahibul bait. Ya, senengnya luar biasa. Dan dia setelah itu yakin. Ternyata dengan istighfar, semua masalah itu bisa terusir. Semua masalah itu bisa lewat terselesaikan. Dan gak ada ya, masalah dalam hidup seseorang yang bertahan lama jika hamba itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada bohong ya, kalau masih ada masalah yang seseorang itu ahli mendawamkan istighfar. Bukan istighfarnya cuma habis sholat aja. Tidak. Rasulullah mengatakan, saya menjaga sehari minimal tidak pernah kurang dari 100 kali. Pertanyaannya, kita mendawamkan istighfar tidak? Yang minimalnya tidak boleh kurang dari 100 kali. Dawamkan itu dan lihat bagaimana keajaiban-keajaibannya. Kalau masalahnya gak kunjung selesai, gak kunjung usai, jangan salahkan Allahnya karena gak mengabulkan. Tapi sudahkah kamu membuka kunci solusi? Allah itu akan membuka pintu solusinya kalau dibuka. Nah, kunci untuk membuka solusi dari Allah itu adalah istighfar. Itu kuncinya. Dibuka dulu, nanti baru jalan keluar akan kelihatan. Jangan gak mau dibuka, bagaimana? Ya, maka perbanyaklah istighfar. Dan orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua tipe. Yang pertama, tipe orang yang beristighfar kepada Allah ketika dia lagi dalam keadaan nikmat dan juga ketika dia dalam keadaan sulit dan kepepet. Tipe yang kedua adalah dia beristighfar kepada Allah ketika dalam keadaan kepepet dan kesulitan, ada masalah. Maka untuk orang yang pertama akan segera mendapatkan pertolongan dari Allah. Untuk yang kedua tidak semudah itu. Ya. Orang kalau datang pas ada butuhnya aja itu berbeda dengan orang yang sering keluar masuk dan dikenali lagi ada butuh atau enggak ada butuhnya. Sampai sini jadi paham ya. Itu akan berbeda dan itu sudah sunnatullah. Disebutkan oleh para ulama, sisi pendalilannya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang selalu mendawamkan istighfar kepada Allah di saat beliau tidak ada masalah ataupun ketika ada masalah. Itu didawamkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Dan ini memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Wa man lam ya'rif ilallahi fir rakha lam ya'rifhu fi syiddah. Jadilah orang yang kenal kepada Allah ketika kamu dalam kondisi nikmat, nyaman, lagi enggak ada masalah. Jadi orang yang ingat kepada Allah, banyakin istighfar, banyakin taubat, banyakin tasbih, banyakin zikir. Jadi orang yang ingat kepada Allah. Supaya apa? Ya'rifka fi syiddah. Allah langsung kenal kepadamu ketika kamu dalam keadaan sulit. Kelanjutan hadisnya, "Wa man lam ya'rif ilallahi fir raha lam ya'rifhu fi syiddah." Kalau orang tidak membiasakan dirinya kenal dengan Allah di saat dia dalam keadaan lapang, enak, nyaman, dia enggak kenal Allah, enggak ingat kepada Allah, enggak mau istighfar, enggak mau tasbih, enggak mau zikir, maka jangan harap Allah akan mengenalinya di saat dia lagi kesusahan. Akan dibiarkan sendirian ngurusi masalahnya itu. Ya bukan salahnya Allah. Ya. Bukan salahnya Allah. Nah, Nabi Yunus alaihi salam beliau itu punya tempat khusus. Di tempat tersebut Nabi Yunus memang membiasakan dirinya untuk beristighfar kepada Allah, tasbih, zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hal ini terus beliau jaga sampai ketika beliau masuk ke dalam perut ikan, beliau pun tetap berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya lagi, di dalam riwayat malaikat-malaikat yang ada di langit mereka semua gaduh bertanya-tanya, kami kenal dengan suara ini, tapi di mana suaranya? Karena tidak biasa tempatnya. Bayangkan, suara kita yang selalu memuji-muji Allah itu terdengar sampai malaikat. Padahal kita enggak teriak-teriak. Padahal kita kalau zikir tidak dengan suara keras. Tapi suara zikir, tasbih, istighfar itu kita dikenali. Kayak kita orang telpon, dia enggak usah nyebut namanya. Ya, enggak usah nyebut namanya. Begitu dia ngomong, kita tahu ini fulan. Ya. Enggak usah dia ngomong ini saya fulan, ini saya fulan. Enggak usah ngomong, hanya dengan suara kenal. Nah, para malaikat gaduh. Ini kita kenal dengan suara ini, tapi di mana dia? Posisinya di mana? Karena bukan di tempat biasanya. Bukan di tempat biasanya. Maka Allah pun menenangkan para malaikat dan mengatakan, itu suara hambaku Yunus. Dia sekarang berada di dalam perut ikan yang ikannya sekarang berada di dasar lautan lepas. Mendengar kalimat itu semua malaikat mengatakan, ya Allah ampuni Yunus, maafkan Yunus, beri jalan keluar kepada Yunus. Semua malaikat ya langsung mensyafaati Nabi Yunus alaihi salam. Maka dengan istighfarnya Nabi Yunus dan permohonan dari para malaikat, Allah mengabulkannya. Tapi bukan itu poinnya. Justru poinnya adalah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walaula kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Seandainya dia, yakni Yunus alaihi salam, bukan orang yang termasuk dari dulu melazimkan istighfar, kami tidak akan pedulikan dia sampai hari kiamat. Itu poinnya. Walaula kana, tahu kana, kana itu huruf madhi. Ya, kana. Kalaulah dia bukan orang yang dahulunya selalu mendawamkan istighfar, kami akan biarkan dia menghadapi masalahnya sendirian sampai yaumul kiamah, kami akan biarkan. Ngeri tidak? Hadirin, ngeri sekali. Maka jangan kita menjadi orang yang kenal dengan Allah ketika kita lagi kepepet, susah. Jangan. Pas kita lagi nikmat, kita lagi enak, kita lagi enggak ada masalah, dawamkan istighfar. Dawamkan. Astagfirullah, astagfirullah. Di atas motor istighfar, lagi nunggu istighfar, lagi jualan istighfar, lagi sendirian di dalam rumah enggak bisa tidur istighfar. Lagi ngopi, lagi ngeteh, enggak ada yang nemani, istri lagi masak, anak lagi sekolah, istighfar. Ya, nunggu saat-saat sholat istighfar, habis sholat istighfar, istighfar aja. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari kota ini ke kota sana diisi dengan istighfar, jangan melamun atau yang lain. Kalau itu didawamkan, percaya keajaiban-keajaiban Allah akan muncul dan masalah itu akan minggir dengan sendirinya. Karena istighfar adalah pengusir semua masalah. Ya. Pengusir semua masalah itu apa? Istighfar. Tapi bagi mereka yang mendawamkannya. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang ahli zikir, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu mudah beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dalam kondisi kita senang dan bahagia ataupun kita dalam keadaan sulit dan kesedihan. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma wabihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.